La la. raya. Burung-burung bernyanyi, bunga-bunga berseri, seakan hidup mengalami. Bayangan hidupku mengikutiku. risau hatiku bila memikirkan kau. Kemana kau pergi? Oh, kemana? Oh, kasihku. Oh, sayangku. Bila kembali padaku. Telah lama kau tinggal aku sendiri. Hampa dan sepi bila kau tak kembali. Tanpa engkau hidupku tiada berarti. Kasihku tersayang, bilakah kau pulang? Oh. Bangunkanlah bersama.

kau bersedih hati. Temanmu kan menanti. Tahukah di kau kini dianya ku sendiri. Tangan dalam hatiku.